Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa minha anna ba'du syar ahwan min ba'd. Wartikab akhafun darurain awla min istikab a'zamiha a'zamihima. فإن يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف طيب فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب كان قول أحسن منهم وأخف وبسببه خف على إخوات على عن إخوتي الإثم الكبير. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, sungguhnya kejahatan itu bertingkat-tingkat. Anna ba'du syar ahwan min ba'd. Dan kejahatan itu ada yang lebih ringan dibanding dengan yang lainnya. Ya, bertingkat-tingkat levelnya, semuanya jahat, semuanya dosa, semuanya haram. Levelnya, tingkatannya, kejahatan, keburukan, kriminal, ada yang ringan, ada yang pertengahan, ada yang berat. Wartikab akhafud dararain aula min irtikab a'zamihima. Sehingga melakukan yang lebih ringan dari perkara yang darurat sifatnya sama-sama haram, tetapi ketika dalam keadaan darurat cari yang lebih ringan. Cari yang lebih ringan, jangan yang berat. Wa inna ikhwata Yusuf, sungguhnya saudara-saudara Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika mereka sepakat untuk membunuh Yusuf atau menjauhkan Yusuf dari ayahnya, dibuang atau diasingkan atau dijauhkan dari ayahnya, salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kamu bunuh Yusuf, campakkanlah, masukkan saja ke dalam lubang sumur. Ya, ucapan ini lebih ringan dibanding untuk membunuh Yusuf. Oleh karena itu, dosanya ikhwatu Yusuf lebih ringan dibanding membunuh, pembunuhan. Ya, lebih ringan dan lebih bisa dipilih. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu. Nah, ini perkara-perkara yang darurat sifatnya. Dan banyak sekali ketika seorang dalam keadaan darurat, maka dilihat maslahat dan mafsadahnya, mana yang berat, mana yang ringan, mana yang besar, mana yang mudah, mana yang susah. Nah, dan ini banyak ya, baik dalam keseharian, baik dalam pengobatan, baik dalam kehidupan atau yang lainnya, berkeluarga, yang ketika seorang dihadapkan dua keadaan yang bertentangan atau sifatnya haram, maka bukan artinya melegalkan haram, bukan, tetapi keadaannya darurat, maka dia harus pilih yang lebih ringan. Ya, yang lebih ringan. Nah, karena perkaranya adalah darurat dan yang dibolehkan dalam agama, bolehkan dalam syariat. Nah, yang sifatnya darurat. Oleh karena itu, dalam syariat ini ya, ketika seorang dalam keadaan darurat, ya kemudian tidak mempunyai makanan, terus di hutan misalnya, ya sendirian atau memang udah sekian lama atau beberapa hari dia kehabisan makanan, tersesat dan lain sebagainya, mungkin ada makanan atau bangkai atau nam khinzir, babi misalnya, dalam keadaan darurat untuk menyambung hidupnya, maka tidak mengapa dan dibolehkan. Tapi kalau makanan banyak, ya kehidupannya mewah dan lain sebagainya, bisa menyambung hidup, maka tidak boleh yang seperti itu. Nah, waqis ala hadza ghairu, dan yang lainnya pun seperti itu keadaannya, seperti keadaan perang, keadaan pertempuran, peperangan dalam keadaan darurat, butuh makan, butuh menyambung tenaga hidup, dia tidak mempunyai apa-apa kecuali ada yang haram, cari yang ringan, artinya bukan berarti membolehkan yang haram, bukan, karena keadaannya sifatnya darurat, sifatnya genting, ya sifatnya mendesak. Nah, ini dibolehkan di dalam agama Islam. Nah, dengan syarat ya darurat, bukan dalam keadaan lapang. Nah, keadaannya adalah genting, darurat sifatnya. Nah, Allahul Musta'an. Ya banyak contoh-contohnya, banyak sekali. Misalkan dia sakit, yang sakit laki-laki misalkan, atau perempuan misalkan, nggak ada dokter kecuali lawan jenis, ya nggak ada yang bisa kecuali dia. Kalau tidak dioperasi atau tidak ditolong oleh dokter tersebut, maka akan mencelakai, memudaratkan si pasien tersebut, maka tidak mengapa, keadaannya darurat seperti itu. Tapi kalau ada yang lain, yang misalkan laki-laki dengan laki-laki, maka ini afdal, lebih bagus, lebih menjaga. Nah, ya, Allahul Musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.